Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhadna amsi ma'al mastariyah wa man rajihu fiha indaka Ahmad. Al-Rajih fiha annaha harfun. Ya. Tayyib. Wa man qala bi annaha ism. Tayyib akhfash. Amna sarraj. Naam. Wa man daliluhum indaka Abu Sa'id. Haula rafadu kauna ma masdariyah harfan limadha li'anna madha fi fahmihim labudda idha kulla anna ma masdariyah harf labudda an ta'mal kama ta'malu an tayyib kama ta'malu an fil fi'l tayyib hadha qawluhum wa qawluhum hadha ghairu lazim na'am غير لازم. طيب. والراجح كما قال الجمهور. نعم. والذي رجحه ابن هشام وأيضا سيبويه بأنها حرف بمنزلة أن المصدرية. طيب. لأنه أبا. لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر الآن ندخل في الكلمة الثالثة أو الرابعة الرابعة أخذنا مهما وإذ ما ثم في الأخير ما مصدرية والرابط لما الرابطة في الأصح قال ابن هشام رحمه الله تعالى وأما لما فإنها في العربية على ثلاث أقسام نافية بمنزلة لم نحو لما يقضي ما أمره أي لم يقضي ما أمره الكلمة الرابعة نعم من الكلمة المختلف مختلفة فيها لما خلفنا وهي في العربية كما قال ابن هشام هنا على ثلاث أقسام ذكرها أيضا في مسلم الطلاب هنا تعليق اقرأ يا فايز السلام عليكم قال المؤكد حفظه الله تعالى قيل عليه إن هناك قسما رابعا وهو مجيئها فعلا ماضيا بمعنى جمع يقال لما ثيابهما لما لما ثيابهما طيب قال الشيخ حفظه الله تعالى قيل عليه إن هناك قسما رابعا وهو مجيئها فعلا ماضيا بمعنى جمع Ya ta'liq untuk perkataan Ibnu Hisyam rahimahullahu taala bahwasanya beliau katakan lama itu dalam bahasa Arab ada tiga jenis. Nah, dikatakan tentang ini di sana ada apa? Jenis yang keempat. Nah, yaitu datangnya lama sebagai fi'il madhi dengan makna jama'ah. Dikatakan lama thiyabaha, ya kan? Lama. Wajib dan jawab untuk apa i'tirad bahwasanya ada jenis yang keempat dijawab bi annal fi'la lamma wal alifu dhamirul fa'il, bahwasanya fi'il yang asli itu cuma lamma. Naam. Taib lamma tidak ada alifnya, sedangkan alif adalah dhamir fa'il. Wal kalam fi lamma bi majmu'iha, dan pembicaraan kita tentang jenis penggunaan lamma dalam lughah Arabiyah yaitu naam lamma secara keseluruhannya, yaitu bukan lamma kemudian alifnya sendiri, tapi naam penggunaan lamma secara keseluruhan dalam lughah Arabiyah, yaitu sebagai satu kata. Kalau lamma yang dimaksud di sini fi'il madhi bersama dengan fa'ilnya, maka ini dua kalimah, dua kalimah. Jadi lamma thiyabaha. Nah, mereka berdua apa? Menggabungkan pakaian, kedua pakaiannya, pakaian-pakaian mereka berdua, mengumpulkan pakaian mereka berdua. Taib. Ini sebagai faedah saja sehingga, nah, tidak semua ya tirad al-khalifillah diterima. Nah, karena pembahasan kita berhubungan dengan lamma yang merupakan satu kalimah, sedangkan lamma tiabaha ini, nah, lamma dua kalimah, fi'il madhi bersama naam alif tasniyah. Al-an nafiyah bimanzilati lam. Yang pertama dia lamma nafiyah yang memiliki, yang kedudukannya seperti lam, berarti apa? I'rabnya lamma harfun jazmin wa qalbin. Naam, tayyib. Harfun jazmin wa nafiyin wa qalbin. Tayyib. Nahu lamma yaqdi ma amara. Ay lam yaqdi ma amara. Wa inda qawlihi nafiyatun bi manzilati lam. Iqra Abu Umar. Ay fi nafi wal harfiyah wal jazmi wal ikhtisasi bil mudhari' wa sayati insyaallah al farqu bainahuma min wujuhin. Tayyib. Berarti sisi na'am kesamaan kedudukannya apa? Yaitu pada tiga apa? Pada empat. Empat apa? Empat poin ini. Yang pertama fi'il nafi pada penafiannya, kemudian harfiyah sama-sama huruf, kemudian wal jazm dari sisi amalan menjazmkan, kemudian wal ikhtisas bil mudhari. Nah, tayyib. Khusus masuk pada fi'il mudhari. Lamma yaqdi ma amara. A'rim. Lamma harfun nafin wa jazman wa qalbun yaqdi kalal mudari madzumun bi lamma wa alamati jazmi harfu harfil illa min akhirihi wa huwa alya wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ma ismun mawsul bi ma'na alladhi fi mahalli nasbin maf'ulun bi amrun amara kalal madhi wal ha dhamirun muttasil sempurnakan fi'il madhi kalal madhi mabniin ala al-fath wa wal ha dhamir muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatu amarahu min al-fi'li wal fa'il maf'ulun bih wal maf'uli bih silatuli wal maf'uli bih silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab wal 'aid mahdhufun kama qala abul Bapa Karhi Karhi wa ghairi wa ghairuhuma at-taqdir kalla lamma yaqdi ma amarahu bihi rabbuhu. Taib. Naam. Lamma yaqdi ma amarahu. Jelas untuk i'rab lamma ya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, syahidnya di sini. Yaqdi Naam fi'il mudhari' majzum bil lamma. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah. Naam. Ay lam yaqdi ma amara. Qala wa huwa mushkil min haythu innal 'a'ida al majrura la yuhdaf illa idza jurra bima jurra bihi al mawsul. Tayyib. Dan ini mushkil. Dari sisi mana ikhwanul fillah bahwasanya a'id yang majrur tidaklah dihilangkan kecuali apabila dimajrurkan dengan perkara yang isim mausul itu dimajrurkan dengannya. Dalam takdir ayat tersebut, lamma yaqdima amarah dikatakan apa tadi? Lamma yaqdima amarahu bihi rabbuh. Tapi a'idnya mana? A'id mahdhuf, takdirnya apa? Mana dalam takdir ini yang merupakan a'id? Yaqdima amarahu bihi rabbuh. Dhamir pada bihi, ya kan? Dhamir pada bihi. Nah, makanya di sini iskal bahwasanya a'id itu tidak dijarkan kecuali apa? Apabila isim mausulnya juga dijarkan. Seperti misalnya apa? Marartu biman, ya. Marartu bihi. Naam. Marartu biman, marartu bihi. Waqila. Naam. Yuqaddaru al-a'id muttasilan. Li'anna amara yata'adda bi nafsih. Wa taqdiru amarahu biha ain. Amarahu. Al-ula 'a'idatun 'alal insan wa thaniyah 'a'idatun 'ala mal mausulah. Wala yuqal yalzamu alaihi ittisalu dhamir ma'a ittihadi rutbah wa huwa mamnu'. Tidak dikatakan dalam takdir ini yaitu amarahu melazimkan yang demikian ini bersambungnya dhamir yang kedudukannya sama. Dan ini terlarang ya Hanifilah. Dua dhamir na'am dalam satu rutbah kok bergabung, maka ini tidak boleh. Tapi dikatakan tidak perlu kita katakan demikian, yaitu tidak dikatakan dalam takdir amarahu demikian. Kenapa? Li'anna mahalal man'i fil malfudhi bihi lal muqaddar. Dikarenakan tempat pelarangannya itu pada malfudh bihi, sesuatu yang dilafadkan. Adapun yang muqaddar tidak ada larangan. Li'zawalil kumhil lafdi, karena hilangnya apa? Kejelekan secara lafad. Kalau dilafadkan memang apa? Jelek akhanifalah, amarahuhu, ini tidak boleh. Cuma tatkala itu hanya sekedar takdir menurut na'am yang di sini apa? Yaitu asy-Syanawani, na'am, tidak mengapa. Waqila yuqaddaru mumfasilan, dikatakan pendapat yang ketiga ditakdirkan mumfasil. Wa takdir ma'amarahu iyyahu rabbu. Ma'amarahu iyyahu rabbu. Na'am. Wala yuqal innal a'idal munfasila mumtani'un hadfu. Tidak dikatakan di sini bahwasanya a'id yang munfasil tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Li'anna mahallahu idza hasala labs. Dikarenakan tempat pelarangan tersebut apabila terjadi labs, terjadi kerancuan ketika dihilangkan sehingga tidak tahu dhamirnya apa. Wala labsa huna, dan tidak ada na'am kerancuan di sini tatkala dihilangkan pada ayat lamma yaqdima amara. Pada paragraf ini intinya apa? Intinya ikhwanul fillah mereka mengkritisi takdir yang disebutkan pada ayat bahwasanya lamma yaqdima amarah, takdirnya apa? Lamma yaqdima amarahu bihi rabbuh. Karena memang di sana ada kaidah ikhwanul fillah bahwasanya a'id yang majrur tidaklah dihilangkan kecuali apabila apa? Nah, dijarkan dengan apa? Dengan huruf jar yang sama seperti pada isim mausul. Padahal di sini isim mausul tidak ada apa? Huruf jarnya, ya tidak. Nah, makanya mereka ingin berlari dari hal ini. Sehingga ada yang mengatakan takdirnya amarahu. Ada yang mengatakan amarahu iyyahu. Fahim? Qala wa idza qulna bima qaddarahu Abu al-Baqa wa ghairuhu falba'u zaidah. Nah, ini lebih enak. apabila kita katakan dengan apa yang didaktirkan oleh Abu Baqa dan yang lainnya, maka ba pada bihi lama yaqdima amarahu bihi rabbu, ba-nya ini zaidah. Walikauniha zaidatan lam nangdur hina idin likaunil mausul lam yujar bima jurra bihil a'idul mahduf li'annal harfa zaidah kal ma'dum. Ini jawaban, naam, jawaban dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Paham? Naam. Baik, jadi tidak perlu berdebat. Naam, kita katakan ya, saya pun tidak mengatakan itu huruf jar. Naam, tapi saya katakan pada bihi itu apa? Huruf zaid. Naam. Pak di sini zaidah. Naam. Nah, dikarenakan pak ini zaidah, maka kita tidak melihat naam ketika itu keadaan mausul yang tidak dijarkan dengan huruf jar yang menjarkan apa? Aid yang mahdhuf. Paham? Naam, kenapa? Li'anna al-harfa zaidah kal ma'dum. Ini kaidah sesuatu huruf tambahan itu seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Nah, cuma nafalifillah dalam ayat atau dalam kalam Allah secara umum, maka nah min babil adab tidak kita katakan apa di sana ada huruf zaidah, tapi kita katakan silah wa taufiq. Silah wa taufiq. Kalau nah dalam i'rab itu ada huruf zaidah dalam ayat. Nah, cuman yang dalam pembahasan kita nah itu adalah sesuatu yang muqaddar. Sehingga kita katakan amarahu bihi, ya, baknya zaidah jelas. Tapi kalau suatu huruf ada dalam satu ayat, maka kita gunakan kata lain ya khalifillah, sebagaimana nah, dicontohkan oleh para pengikrob Al-Quran. Tidak mengatakan zaidah, karena seakan-akan kalau zaidah ada dan tidaknya apa? Sama ya kan, keberadaannya seperti tidak ada. Ini tidak boleh diterapkan pada Al-Quran, karena setiap satu huruf dalam Al-Quran nah tidak boleh ditiadakan. Satu huruf yang tetap dalam Al-Qur'an ya mesti ada apa makna yang kita yakini padanya. Walaupun itu hanya sekedar tauhid. Untuk poin yang pertama mudah ya khanifillah. Jelas itu adalah huruf dan ini tidak ada khilaf. Kalau na'am lamma na'am harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin. Taib. Yang kedua wa ijabiyah bimanzilati illa nahu qaulihim azamtu alayka lamma fa'alta kadha ay illa fa'alta kadha ay ma atlubu minka illa fi'la kadha wa hiya fi hadainil qismaini harfun bittifaq. Yang kedua al-fanifila pada penggunaan lamma, dia sebagai apa? Lama ijabiyah yang kedudukannya apa? Kedudukannya seperti illa na'am lil istithna. Baik, nahwu qaulihim azamtu 'alaika lamma fa'alta kadza. Iqra ya Abdullah. Illa fi'la kadza. Taim, yaitu maksudnya fa'ila bi manzilati illa bi manzilati harfi istithna. Nah, wal mustatna minhu mahdhuf tanziluhu ma adlubu minka syai'an. Mana mustatna minhunya? Ingat dalam pembahasan istithna. Nah, ada mustathna dan ada mustathna minhu. Baik. Hah? Syai'an mustathna minhunya. Nah. Aku tidak meminta darimu sesuatu pun kecuali apa? Perbuatanmu ini, yaitu kecuali untuk engkau lakukan hal ini dalam bahasa kita. Nah, ini yang kedua dan ijma' bahwasanya lama dalam susunan seperti ini sebagai enam huruf secara ijma'. Nah, tayin. استمر. ولها موضعان أحدهما بعد القسم نحو نشدتك بالله لما فعلت عزمت عليك لما ضربت كاتبة صمتا. ثانيهما بعد النفي ومنه قراءة عاصم وحمزة. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل ذلك لما متاع حيوات الدنيا أي ما كل إلا جميع وما كل إلا متاع حياة الدنيا. ولا تجيء إلا في الاستثناء المفرق كما في الأمثلة المذكورة. طيب. Walaha maudian. Sekarang apa penempatan lama khanifila ijabiyah ini ya pada dua tempat. Ahaduhuma ba'dal qasam. Nahu nashadduka billahi lamma fa'alta. Wa azamtu 'alaika lamma darabta katibaka sawtan. Berarti makna nashadduka billahi lamma fa'alta berarti apa? Aku betul-betul apa? Demi Allah meminta kepadamu apa? Tidak meminta kepadamu kecuali apa? Untuk melakukan hal ini. Sama panitia setelahnya. Azamtu 'alaika lamma darabta katibaka sautan. Ini ada na'am qasam mahdhuf. Yaitu betul-betul demi Allah aku na'am tidaklah meminta kepadamu kecuali na'am untuk engkau memukul penulismu dengan cambuk. Tain. Tsanihima ba'dan nafi. Wa minhu qira'atu 'Asim wa Hamzah. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Wa in kullul lamma ya. Mata'ul hayatid dunya. Tadi yang qira'ah kita biasa dengan apa mentasydid mim lamma jami'ul ladaina muhdharun lamma mata'ul hayatid dunya ai ya ma kullu illa jami'un. Tayyib ma kullu illa jami'un wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun yani ma kullu illa jami'un yaitu tidak ada nah, semuanya kecuali apa terkumpul. Tayyib in di sini in nafiyah wa in kullun innya bermakna ma nafi. Demikian pula wa in kullun dzalika lamma mata'ul hayatid dunya dan tidaklah semua itu kecuali apa perhiasan dunia. Nah, tidaklah semua itu kecuali terkumpul ya. Ini yang pertama makna dalam surat Yasin wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Baik, wa ma kullun illa mata'ul hayatid dunya. Ini untuk makna pada surat Az-Zukhruf. Nah, jadi jangan apa? Salah dalam menempatkan makna lamma di sini. Nah, lamma di sini bermakna apa? Bermakna illa. Nah, bermakna illa. Sehingga dengannya akan gamblang makna ayat alhamdulillah. Nah, pada surat Yasin wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun penegasan bahwasanya semuanya na'am apa? Semuanya apa dihadirkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk surat Az-Zukhruf wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Nah, penegasan bahwasanya semua itu adalah hanya perhiasan dunia saja. Taibala taji'u illa fil istitsna'il mufarraq dan tidaklah datang. Nam untuk poin yang kedua ini khanifillah ba'da nafi kecuali pada istitsna mufarraq. Kama fil amtsilatil madzkurah. Diingat-ingat tentang apa masalah istitsna. Istitsna mufarraq berarti maksudnya apa di sini? Hah? Tidak beramal. Tayyib tidak beramal, tidak menasabkan. Wahiyah fi hadainil qismaini harfun bittifaq. Ini jelas. Tanbihun hadhihi al-adilla al-madhkura fiha raddun 'ala man ankara istimala lamma bima'na illa wa hum al-farra wal-jawhari wa abu ubaidah wa ma qalahu al-musannifu hakahu al-khalil wa sibawaihi wal-kisai wa man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfad wal-mustad muqaddam 'ala an-nafi. Ini tanbih yang bagus, ikhwanillah. Nah, karena memang tentang penggunaan lamma bermakna illa ada yang mengingkari, atau dengan kata lain ada khilaf. Yang mengingkari disebutkan di sini Al-Farra dan Jawhari serta Abu Ubaidah. Cuman apa? Pengingkaran mereka tidak bisa diterima. Nah, tidak bisa diterima. Nah, karena apa? Penggunaan illa atau penggunaan lama bermakna illa dihikayatkan oleh para imam yang lain, Khalil, Sibawai, Kisai. Dan juga apa? Ayat ini jelas merupakan dalil dan bahwasanya lama padanya bermakna apa? Bermakna illa. Qala wa tsalitsu an takuna rabitatan li wujudi syai'in bi wujudi ghairi. Nahu lamma ja'ani akramtuhu. Fa innaha rabatat wujudal ikrami bi wujudil maji. Nah, poin yang ketiga inilah qanifilah yang terjadi khilaf. Nah, yang terjadi khilaf apakah dia itu huruf atau isim. Naam. Tayyib. Wa ikhtalifa fi hadhihi fa qala sibawai innaha harfun innaha harfu wujudin li wujudin. Tayyib. Nah, yang ketiga antakuna rabitatan li wujudi syai' bi wujudi ghairi, yaitu naam sesuatu yang menjadi apa? Rabitah, pengikat. Naam, pengikat adanya suatu perkara dengan sebab adanya perkara yang lain. Contohnya, lamma ja'ani akramtuhu. Tatkala dia datang kepadaku, maka aku akan memuliakan dia. Sekarang perhatikan dari si makna. Fa innaha rabatat wujudal ikram bi wujudil maji. Sebab sungguhnya lamma di sini mengikat. Nah, mengikat keberadaan ikram, adanya ikram, adanya pemuliaan tersebut dengan apa? Dengan adanya apa? Maji, yaitu tidak akan mungkin ada ikram kecuali kalau dia datang, ya kan? Berarti di situ diikat. Nah, diikat bahwasanya ikram tersebut hubungannya dengan kedatangan fulan tadi. Kedatangan orang yang ditunggu-tunggu tersebut. Nah, kemudian hikayat tentang khilaf di sini dikatakan bahwasanya si bawi mengatakan lamma untuk yang seperti ini namanya harfu wujudin li wujud. Nah, wa qala al-Farisi wa jama'ah innaha dharfun bi ma'na hin. Ini khilafnya, apakah dia huruf ataukah dharf, berarti isim. Nah, mengenai penamaan, nah, si bawa ya khalifillah, lihat ta'liq yang ke-6. Wabaduhum yakul harfu wujubin li wujubin bilba'i badala dal. Dengan ba, kalau tadi Jibbe mengatakan wujudin li wujud, kalau ini wujubin li wujud. Qala Bahauddin As-Subuki fi syarhi talkhis walamma harfun inda sibawain yadullu ala rabti jumlatin bi ukhra rabtas sababiyah. Naam, ini lebih jelas lagi. Wa alaihi fallamu fi qawlihi harfu wujudin li wujud lamu ta'lil. Naam, lam ta'lil berarti makna harfu wujudin li wujud, yaitu harf yang menunjukkan apa? Adanya suatu perkara disebabkan oleh perkara yang lain. Nah, makanya Subuki jelaskan bahwasanya lamma di sisi bawahi menunjukkan apa? Rabti jumlatin bi ukhra rabtas sababiyah. Ya, dikaitkannya suatu jumlah dengan yang lainnya dengan ikatan apa? sababiyah, bahwasanya yang awal merupakan sebab bagi apa yang akhir. Sebagaimana dalam contoh, yang awal ja'ani, kedatangan dia kepadaku itu merupakan sebab apa? Yang kedua yaitu akramtuhu. Berarti kalau tidak datang, tidak akan ada ikram. Wa qala al-Farisi wa jama'ah. Innaha dharfun bi ma'na hin. Wal Farisi masbukun bi syaikhihi Ibnu Sabaj. Nah, sebelum Farisi juga yang berpendapat seperti ini Ibnu Sabaj. Wa jama'ah minhum Ibnu Jinni. Wa dzakara Ibnu Malik fi tashil annaha dharfun bi ma'na il. Wastahsanahu al-musannif fil mughni. Nah, dan Ibnu Malik menyebutkan dalam tafsir bahwasanya lama dalam contoh seperti ini dia adalah dzaraf dengan makna il. Berarti apa? Il ja'ani akramtuhu. Nah, jadi ada khilaf. Nah, bagi mereka yang mengatakan isim, ada yang mengatakan dzaraf bermakna hin, ada yang mengatakan dzaraf bermakna apa? Bermakna il. Warudda biqaulihi ta'ala falamma qadayna 'alaihil ma'a. Tayyib. Falamma qadayna 'alaihil mauta. Kita lihat i'rabnya dulu. Sebelum membaca faedah yang disebutkan di atasnya. Nah, ikra ya Mbak Said. Makna syarti wa hiya mutadamminatun makna syarti sampai di situ. Kemudian wal amilu fiha, wal amilu fiha apa? Gimana maknanya jadinya? Jawaban. Wal amilu fiha jawaba dallahum yani falamma qadayna alaihil mauta. Kelanjutannya apa? Falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ya, ini dallahum, ini kelanjutan dari ayat ini ya khonibillah, karena al-ayah diminta untuk melanjutkannya. Falamma qadaita alaihi al-mauta na'am ma dallahum ala mautihi. Tayyib. Jadi amil padanya yang apa, amil jawabnya yaitu dallahum au mahdhuf. Terus alaihi jarru majrur muta'alliq wa bi qadayna al-mauta maf'ul bih. Tayyib. Sekarang ikhwan fillah, perhatikan nah istidlal dengan ayat ini. Tayyib. Rudda bi qaulihi ta'ala falamma qadayna 'alaihil mauta. Tayyib. Al-i'rab fa istinafiyah. Lamma harfu wujudin li wujudi ala ra'isi tawi, jelas. Atau wujub li wujub, sama. Au dharfu zamanin bi ma'na hin. Naam, indal farisi wa muwafiqi. Bedanya nanti akan ifilah kalau kita i'rab sebagai dharfu naam zamanin bi ma'na hin, maka setelahnya mesti apa? Kedudukannya fi mahalli jarrin. Ha? mudhafun ilaih. Naam. Tayyib. Wa hiya mutadamminatun ma'na syarti. Wal 'amilu fiha al-jawaba wa huwa dallahum aw mahdhuf. Dan 'amil padanya sebagai jawab yaitu dallahum. Falamma qadaina 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardh. Atau mahdhuf. Qadaina fil mufail udah alaihi jar majrur muta'alliqan bi qadaina al-maut maf'ulun bi. Al-an wajhul istidlal min al-ayah. Qala rahimahullah wa dhanika annaha law kanat dharfan lahtajat ila 'amilin ya'malu fi mahalliha nasba. Wa dhanika al-'amilu imma qadaina aw dallahum. Idh laysa ma'ana siwahuma. Wa kaunul 'amili qadaina mardudun bi annal qa'ilina bi annaha ismun yasumuna annaha mudhafatun ila ma yaliha. Sekarang pahami na'am jumlah ini. Sisi pendalilan Ibnu Hisham ikhwan fillah. Na'am, dengan ayat tersebut seandainya na'am lamma pada ayat ini adalah apa dzaraf, maka butuh kepada amil yang apa? Yang beramal sehingga dia menduduki kedudukan apa? Kedudukan nasab, ya kan? Dan amil itu kemungkinannya qadaina. Nah, kemungkinannya qadaina atau dallahum. Sebab apa? Kita tidak memiliki dalam ayat tersebut atau tidak bersama kita pada ayat tadi kecuali kedua na'am amil tadi. Falamma qadaina 'alaihi al-mauta ma dallahum. Yang bisa menjadi amil ya qadaina atau dallahum. Taib wa kaunul 'amili qadaina mardud. Sekarang kemungkinan pertama, seandainya yang dijadikan amil untuk lamma sehingga dia bisa nasab adalah qadaina, ini mardud. Naam. Taib tertolak. Bi annal qa'ilina bi annaha ismun yasumuna annaha mudhafatun ila ma yaliha. Sebab apa? Sebab naam. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya lamma itu adalah isim, yang lebih spesifiknya apa? Dzaraf, bermakna hin atau bermakna id. Nah, mereka semua apa? Meyakini bahwasanya dzaraf tersebut diidhofahkan kepada jumlah setelahnya. Berarti apa? Lamma qadaina, berarti qadaina nanti ini kedudukannya apa? Fi mahalli jarin mudhafun ilaih, maka tidak bisa sebagai amil yang menasabkan apa? Menasabkan lamma. Paham? Paham enggak? Baik. Karena lamma menurut mereka isim na'am yaitu dharfu. Dharf bi ma'na hin, berarti fi mahalli nasbin ala dharfiyah. Nah, sekarang apa yang menasabkan dia? Ini yang sedang dibantah oleh Ibnu Hisham. Baik. Wal mudhafu ilaihi la ya'malu fil mudhaf. Ini jelas. Alhamdulillah. Dan mudhaf ilaihi itu dia tidak beramal pada mudhafnya. Paham? Sehingga tidak bisa, ini yang pertama. Kemudian wa kaunul 'amili dallahum mardudun. Nah, yang kedua amilnya adalah dallahum, ini juga tertolak. Kenapa? Bi anna ma annafiyah la yam'alu ma ba'daha fi ma qablaha. Sebab afani billah, ma nafiyah itu tidak beramal. Naam. Yang setelah ma, naam, tidak beramal kepada apa? Yang sebelum ma. Sekarang kita lihat ayat. Falamma qadaina 'alaihil mauta ma dallahum. Di sini ada ma apa? Ma nafiyah, ya kan? Ma dallahum. Kalau dikatakan dallahum, dialah yang menasabkan apa? Menasabkan apa ini kita pembahasannya, Faiz? Menasabkan lamma. Menasabkan lamma. Tayyib. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada ma nafiyah. Dan berarti kan ma nafiyah layak malu ma ba'daha fi ma qablaha. Jadi Tidak akan mungkin kalau ada manafiah itu sesuatu yang setelah manafiah itu beramal pada sesuatu yang sebelum manafiah. Yang setelah manafiah apa? Dalam ayat ini? Dallahum. Kemudian tidak mungkin dia beramal pada yang sebelum manafiah yang sedang kita bahas yaitu lamma. Paham? Paham tu? Ini kita pahami dulu kalam Ibnu Hisham. Qala wa idza batala an yakuna laha huna amilun ta'ayyana annahu la mawdi'a laha min al-i'rab wa dhalika yaqtadi al-harfiyyah. Dan apabila telah batal, yaitu telah na'am terbantahkan semuanya, na'am tayyib, keberadaan lama ini di sini dalam ayat tadi memiliki amil, karena tidak bisa, tidak ada amil sama sekali. Kalau tidak ada amil, bagaimana dia bisa menduduki kedudukan dalam i'rab? Karena apa? Sesuatu na'am punya kedudukan dalam i'rab harus ada amil sebagaimana pengertian i'rab. Nam taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil. Tayyib, karena adanya amil-amil yang berbeda. Maka tatkala tidak didapati amil di sini khanifilah ta'ayyana annahu la mawdi'a laha min al-i'rab, maka pasti berarti nam dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Sehingga kalau dia tidak menduduki kedudukan dalam i'rab yang tadi harfiyah, maka berarti konsekuensinya dia adalah huruf. Ini pendapat Ibnu Hisham rahimahullah. Nah, tapi bisa dijawab di sini. Nah, dalam ta'liq yang kedua, qad yuqal inna dharfa yutawassa'u fihi ma la yutawassa'u fi ghairihi. Bisa dikatakan sebagai jawaban bahwasanya dharf ikhwan fillah terkadang apa? Diberi keluasan padanya, na'am, dengan keluasan yang tidak diberikan pada selainnya. Jadi pada dharf itu banyak diberi udzur sebagaimana pula pada permasalahan jar majrur. Nah, tayyib. Ini jawabannya. Jadi untuk kaidah untuk jawabannya tertolaknya dallahum dengan alasan ada manafiah yang setelah manafiah tidak mungkin beramal pada yang sebelum manafiah, ini bisa dikatakan dharf aja enggak apa-apa. Ya. Karena kalau dharf lebih banyak apa pemaafan. Kasihan dia. Nah, ini makna qaul syekh. Yani ada tawassu', yaitu lebih diberi keluasan. Au anna al-amil mahdhuf, atau bisa dikatakan bahwasanya amil mahdhuf. Baik. Wa kana syekhuna mukbil rahimahullahu taala nam yuqaddiruhu bi udhkur. Wa qaddarahu ba'dhum min lafdil jawab. Nah, dan dulu syekh mukbil mentakdirkan apa? Udhkur. Yani udhkur lama apa? Qadayna alaihil mauta. Tapi udhkur lama qadayna alaihil mauta. Tapi ini kalau kita katakan nam amilnya mahduf. Waqadarahu ba'duhum min lafdil jawab. Dan sebagiannya yang lain mentakdirkan dari lafad jawabnya. Qala mithlu hadhihi al-ayah aidan qawluhu ta'ala falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun. Tayyib. Idh ma ba'da idza al-fujaiyah la ya'malu fi ma qablaha. Falamma ahassu ba'sana idza hum, idza di sini idza fujaiyah. Jadi seperti ma pada ma dallahum. Naam. Karena setelah idza fujaiyah ikhwani fillah tidak bisa beramal pada apa? Pada kalimat yang sebelum idza fujaiyah. Naam. Wa min murajjihatil qaul bil harfiyyah qauluhu ta'ala wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu. Dan di antara hal yang merajihkan pendapat bahwasanya lamma huruf, naam, firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu. Naam. Huruf apa tadi menurut si bawahi? Huruf apa? Wujud, harfu wujud li wujud. Naam. Fa innal murad annahum halaku bisababi dhulmihim la annahum halaku hina dhalamahum. Ini lebih kuat akhani fillah. Naam, ini naam lebih kuat daripada sebelumnya. Dari sisi makna juga jelas. Kalau tadi na'am falamma qadaina 'alaihil mauta masih bisa ya kan? Udzkur hina apa? Qadaina 'alaihil mauta. Tapi untuk ayat ini enggak bisa ini. Watilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu. Baik. Kenapa? Karena yang dimaksudkan annahum halaku bisababi dzulmihim, bahwasanya mereka itu celaka disebabkan kezaliman mereka. La annahum halaku hina dzalamahum, bukan dikarenakan mereka itu celaka tatkala apa? Tatkala apa? Hina dzulmihim afwan. Nah, la annahum halaku hina dzulmihim. Bukan nah, makna ayat bahwasanya mereka itu celaka tatkala apa? Kedzaliman mereka itu dilakukan. Paham? Jadi ayat tidak melazimkan bahwasanya tatkala berbuat zalim langsung celaka. Tapi ayat nah, menegaskan bahwasanya kecelakaan mereka, kehancuran mereka disebabkan kedzaliman. Paham bedanya? Li'annal halaka ta'akhkhara anhu, dikarenakan halaka di sini apa? Diakhirkan dari apa? Kedzaliman yang mereka lakukan sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga mereka diberi tangguh agar na'am rujuk atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-murajjihati aidan ijma'uhum 'ala ziyadati an ba'daha. Dan di antara murajjihat yang menguatkan pendapat bahwasanya lamma itu huruf, ijma' para ahli lughah tentang apa bolehnya ditambahkan an setelahnya. Walau kana dzarfan wal jumlah fi mahalli khafdin bil idhafah la lazim al faslu bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi bi an. Nah, kalau seandainya lamma itu dzarf dan jumlah setelahnya fi mahalli khafdin bil idhafah, na'am, dan jumlah yang setelahnya itu menduduki kedudukan khafd dengan sebab idhafah ikhwani fillah, dan yang lebih tepat lagi apa fi mahalli khafdin bil mudhaf, na'am bil mudhaf, maka apa akan melazimkan adanya pemisah antara mudhaf dan mudhaf ilaih dengan an, dan ini tidak boleh. Na'am. Baik. Misalnya lamma an jaa zaidun jaa amrun. Baik. Nah, ini ada an setelah lamma. Jadi yang rajih dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu taala bahwasanya lamma adalah harf sebagaimana pendapat siapa? Sibawi. Harfu wujudin li wujud. Dan yang penting dari semua itu ikhwani fillah, perhatikan maknanya. Dari ketiga nama penggunaan lama ini penting, terutama yang berhubungan dengan Al-Quran, karena memang kita mempelajari nahwu untuk bisa memahami Al-Quran. Dan faedah bagus tentang tadi yang bermakna illa, jangan sampai keliru ketika melewati ayat-ayat tersebut. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dan terakhir di sini ada faedah. Takhtasu lamma ar-rabitah bidukhul ala al-fi'lil madhi syaratan wa jawaban. Tayyib. Jadi lamma ini khusus, ya, lamma rabitah ini khusus masuk apa? Pada fi'il madhi. Baik apa fi'il syarat maupun jawabnya. Al-awwal bitifaq wa tsani 'inda aktsari nuha. Maksudnya al-awwal bitifaq yaitu pada na'am fi'il syaratnya sepakat harus fi'il apa? Fi'il madhi. Dan yang kedua tentang jawabnya, ini pendapat mayoritas ahli nahwu harus berupa fi'il madhi. Na'am. Walladhi yadhharu anna idyanal jawabi madhiyan ghalibun la lazim. Dan yang nampak bagiku, yaitu yang lebih kuat menurut Syekh Hafidhahullah Ta'ala, bahwasanya na'am fi'il madhi pada jawabnya ikhwan fillah, na'am mendatangkan dengan fi'il madhi itu ghalib la lazim, adalah mayoritas, bukan suatu apa keharusan. Nah, jadi kesimpulannya ikhwan fillah, penggunaan lamma na'am yang apa yang terakhir ini yang dikhilafkan, yaitu lamma rabita atau kita katakan harfu wujudin li wujud. Tayyib. Sama ikhwan fillah, lamma rabithah atau lamma harfu wujudin li wujud. Dia akan masuk pada fi'il syarat yang berupa fi'il madhi, ini sepakat, dan pada jawabnya berupa fi'il madhi pada mayoritas apa? Penggunaan. Ya, mayoritas penggunaan, tapi tidak harus. Tidak harus fi'il madhi. Nah, faqad ya'ti jumlatun ismiyah maqrunatun bil fa, dan terkadang datang pada jawabnya itu berupa jumlah ismiyah yang digandengkan dengan fa. Kaqaulihi ta'ala, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid, maka manusia pun terbagi menjadi dua golongan. Ada yang muqtasid, ada yang mereka apa? Muqtasid di sini apa? PF. Nah, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Pembagian manusia tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini lamma harfu wujudin li wujud. Sekarang jawabnya mana? Faminhum muqtasid. Nah, faminhum muqtasid. Waqad taqtarinu bi idza al-fujaiyah ka qawlihi ta'ala falamma kutiba 'alaihimul qital idza fariqum minhum. Idza fariqum minhum. Tapi yang syaratnya harus berupa fi'il madhi. Waqad ya'ti fi'lan mudhari'an ka qawlihi ta'ala falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna. Tayyib, yujadiluna. Ini datang dalam bentuk fi'il madhi sebagai jawab untuk apa? Lamma. Nah, sehingga dengan ini jelas ikhwan fillah penggunaan lamma ar-rabithah. Nah, lamma ar-rabithah yang rajin dia adalah huruf. Ya rahmakallah. Nah, barakallahu fiikum. Naktafi bihadha. Subhanakallah wa bihamdika.